Kala itu aku meninggalkanmu dan buatmu berharap cemas. Waktu berlalu, kau pasti tak ingin sendiri di dalam sepi. Dapatkah aku kembali ke dalam pelukmu, meskipun ku tahu kau telah bersama dirinya. Aku ialah aku masa lalu. Masihkah ada kesempatan kedua untuk kita kembali merajut cinta suci? Sadarilah aku tak seperti dulu, namun kau satu-satunya harapku. Sadarilah.